hatiku tiada percaya akan kesetiaanmu padaku. Tapi ayah ibumu tak rela kau kawin dengan diriku ini. Tapi ku akan selalu berdoa, semoga kita takkan berpisah. Walau kau kini jauh dariku, tak mungkin dapat ku lupakan. Hanya derayan air mataku menjadi saksi penantianku. Semoga kau dapat mengerti akan derita yang ku alami. Tapi ku akan selalu berdoa, semoga kita takkan berpisah. Walau kau kini jauh dariku, tak mungkin dapat